Lelah hati ini lelah karena dia. Satu dua hari tak kujumpa jua. Rasa setahun sudah kita berpisah. Rindunya ya Tuhan, sampaikanlah doa hamba, oh sampaikan. Diri ini tak kuasa tanpa dikau. Kususunkan jari ini padamu. Betapa pun resah hati hamba ini, tak seresah di kau ada di sampingku. Ingin hati kita jumpa dalam mimpi. Mesranya ya Tuhan, jadikanlah hati ini, oh jadikan. Tiada jiwa cinta ini, tiada jiwa. Jalan ke kasih, oh kasih. Menari-nari aku di alam mimpi yang indah. Ku kejar cinta tiada. Aku cari-cari bayangan dirimu datang cerita. Ku ingin jumpa. Betapa